Dan jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kalian, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini hendaknya senantiasa kita ingat, agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya sedikit sekali dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Dan ini sudah ditegaskan di dalam firman-Nya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sikap syukur harus senantiasa terpatri di dalam jiwa kita. Sikap syukur harus senantiasa kita perbaharui, sehingga sikap syukur yang ada pada diri kita senantiasa mewarnai di dalam sikap dan tindak tanduk kita. Sungguh merugi orang yang tidak memiliki sikap syukur. Ia akan dihinggapi dengan berbagai penyakit jiwa, penyakit hati. Orang yang tidak pandai bersyukur, ia akan tamak, rakus. Kenapa? Karena ia tidak pernah merasa puas dengan nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada dirinya. Ketika sikap syukur itu tidak ada pada diri seseorang, maka bahaya akan mengancam kehidupan dirinya, bahkan kehidupan rumah tangganya. Coba kita bayangkan, seandainya seorang istri tak pandai bersyukur, apa jadinya kehidupan sebuah rumah tangga? Diberi nafkah oleh sang suami, senantiasa merasa kurang dan kurang. Dia senantiasa mengadu, senantiasa berkeluh kesah. Dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, lihatlah tetangga kita sudah beli ini dan itu, sementara engkau dari pagi sampai malam bekerja hanya sekeping rupiah ini saja kau berikan kepada kami. Ketika sikap syukur itu tidak ada pada diri seorang istri, ancaman keruntuhan rumah tangga sudah di depan mata. Demikian juga sebaliknya, manakala sang suami tidak memiliki sikap syukur, maka ia akan senantiasa melihat kepada sang istri kekurangan demi kekurangan. Yang ia lihat dari sosok seorang istri yang ada di hadapannya adalah manusia, wanita yang lemah. Wahai istriku, kau tidak seperti istri Rasulullah. Wahai istriku, seharian kau bekerja apa saja, rumah nampak tidak terurus. Wahai istriku, dan sekian banyak keluh kesah akan ia lemparkan ke muka sang istri. Ketika ketiadaan sikap syukur dari sang suami, maka tunggulah kehancuran sebuah rumah tangga. Wa'iyadzubillah. Maka penting sekali sikap syukur itu pada diri kita. Dan pada tataran yang lebih luas, ketika sikap syukur itu tidak ada pada diri kita, dalam kehidupan dakwah, maka dakwah itu akan menuai kehancuran. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa menyikapi syukur ketika ia telah berada di atas jalan dakwah, diberi sarana prasarana, senantiasa berkeluh kesah. Ini ada lembaga pendidikan terus dikritik sampai tidak ada sisa kebaikan sekalipun di dalam lembaga pendidikan itu. Gurunya senantiasa, ustadznya senantiasa dikorek-korek kesalahannya sehingga dijatuhkan di hadapan umat. Waliyadzubillah. Manakala kehidupan dakwah seperti ini, tidak ada sikap syukur pada diri kita, tunggu kehancuran dari dakwah itu. Ikhwatiddin azakumullah. Sikap syukur itu penting bagi kita, sehingga yang kita lihat bukanlah kekurangan demi kekurangan. Baik kita memiliki keterbatasan, baik kita memiliki kekurangan, tetapi bukan berarti lantas tidak ada sama sekali kebaikan yang telah kita perbuat. Ini manakala sikap syukur itu tidak ada pada diri seseorang, maka tanamkanlah sikap syukur kepada kita. Ajarkan kepada anak-anak kita, ketika ia menerima sesuatu, ajarkan ia untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang yang memberinya. Ajarkan ia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha pemberi rizki. Maka sikap syukur ini sangat penting sekali, apalagi di dalam kehidupan dakwah. Di tengah berbagai ahlul batil menyiarkan kebatilannya, di tengah kalangan hizbiyun, mereka dengan bersatu padu menghadapi salafiyin, menghadapi dakwah as-salafiyah. Di tengah berbagai macam kebatilan kita melihat mereka berupaya untuk menanamkan kebatilan-kebatilan itu di tengah masyarakat. Manakala barisan salafiyin tidak segera untuk merapikan barisannya, maka kita khawatir pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan turun kepada kita. Wa'iyadzubillah. Karena itu sudah semestinya kita senantiasa bahu-membahu. Jangan kemudian kita saling melemahkan satu dengan lainnya. Lihat di kota Solo ini, di kota kita, kemarin pagi hari ada orang yang mencoba untuk melakukan gerakan teror. Akankah kita diam? Akankah kemudian kita membiarkan aktivitas-aktivitas semacam itu berterbangan di hadapan mata kita, sementara kita berpangku tangan, sementara kita satu dengan lainnya tidak segera merapikan sof, sementara kita masih sibuk dengan urusan-urusan kita, satu dengan lainnya selalu mengkritisi, satu dengan lainnya selalu membuat kelemahan-kelemahan, sementara ahlul batil mereka telah melakukan aktivitas-aktivitas yang menyesatkan kehidupan umat ini. Haruskah kita diam? Haruskah kita berpangku tangan? Tidak. tidak ada kemudian kita tergerak. Mari ta'awun, mari saling membantu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah di atas jalan dakwah ini. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sekarang. Berbagai lembaga pendidikan sudah berdiri di mana-mana. Dan lembaga-lembaga pendidikan ini kita harapkan mempermudah salafiyin, sehingga mereka bisa dengan mudah mengakses kedekatan lembaga-lembaga pendidikan itu dengan tempat tinggalnya. Dan itu semua patut kita syukuri. Kalau kita berkunjung ke berbagai daerah, menangis. Di ujung timur Indonesia di sana, wahai Ustaz, kapan antum ke sini? Wahai Ustaz, siapa yang mau tugas di sini? Siapa yang mau berdakwah di sini? Mereka senantiasa meminta dan meminta. Maka di sini sekian banyak Ustaz, akankah kita sia-siakan? Akankah kemudian kita buang? Akankah kemudian kita tidak hiraukan? Bahkan mungkin dilecehkan, diremehkan, dihinakan. Sungguh bukan akhlak seorang salafi yang memiliki sikap yang demikian. Syukurilah apa yang ada. Semoga dengan itu kita bisa bersama-sama membangun kehidupan dakwah ini, tentunya dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan semua ini ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam rangka untuk mencari muka. Bukan dalam rangka untuk meraup tujuan-tujuan yang sifatnya keduniaan, yang sifatnya fana. Mari kita bersama-sama menyikapi segenap apa yang kita miliki dengan penuh rasa syukur. Mudah-mudahan dengan sikap syukur itu Allah tambahkan berbagai kenikmatan kepada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.